قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما وجوب النسب، أدكون واجب dia dibaca nasab. Itu ya. Adapun yang wajib dia dibaca nasab. Kemarin kan boleh nasab, boleh roka, tapi lebih roji dibaca nasab. Adapun yang wajib di nasab. Fadhi ma idza taqaddama 'alal ismi adatun khassatun bil fi'li. Masyaallah. Ini tempatnya. Fatima, maka pada apa yang idza taqaddama 'ala al-ismi adatun khassatun, kalau alat khusus taqaddama mendahului isim, adatun khass bil fi'il, kalau alat yang khusus untuk masuk pada fi'il mendahului isim. Paham kan? Adatun kan fa'il, makanya kita terjemahkan duluan. Fa'ilnya taqaddama. Ya? Tapi kenapa tidak pakai tatanis ini, Ahmad? Kan ada tuh mu'annas. Kenapa dia taqaddama saja, tidak taqaddama? Kan fa'ilnya mu'annas, Ahmad. Ahmad. Kenapa taqaddama ala ismi adatun? Kenapa dia tak pakai? Ahmad. Hah? Apa? Karena dia fa'ilnya mu'annas majazi. Tapi Ahmad, terus saya bilang dakhala fil baiti Aisyatu. Kenapa dia dikasih? Nah, Aisyatu mu'annas hakiki. Mubar. Fil mudhari, fil mahdhi ini saudara, wazan tafa'ala, tafa'ala. Tidak semua amalan tak itu fil mudhari. Lihat dulu bentuknya, taqaddama. Kalau fil mudhari selesai masalah, kenapa saya tanya? Hanif? Hanif pare-pare? Hah? Nih? Ini saya bilang tadi, kenapa ini tidak dikasih tatanis? Terlepas dari kita tahu bahwa setelahnya majazi atau hakiki, itu kan kita makna nanti. Tapi ini dulu, kenapa dari kasih ini? Hah? Cepat, lamanya. Hah? Sudah lewat ini. Hanif satu. Karena terdapat pemisah. Walaupun jawaban Ahmad lumayan, cuma nanti kita katakan dakhala fil baiti Aisyatu. Kok tidak dikasih? Padahal mu'annas apa? Hakiki begitu. Jadi jawaban paling tepat, supaya tidak ada lagi pertanyaan, terdapat pemisah. Terlepas dari hakiki atau majazi. Betul gak itu? Lumayan lah Hanif. Masya Allah. Kasih paham gue itu nanti. Jadi katanya, masya Allah, katanya wajib kalau adatun khosotun bil fi'li, alat yang khusus masuk pada fi'il, taqaddama 'ala isim, mendahului isim. Paham? Mendahului apa? Isim. Seperti apa misalnya? Ka'adati syarti wa tahdhib. Seperti alat-alat syafiyah dan tahdhib. Alat-alat tahdhib. Alat tahdhib ini hanya satu, halla. Ya, meminta dengan izajia hadir, ya kan? Meminta dengan sangat desakan. Nah, In Zaidan ro'aituhu fa'akrimhu. Ini Zaidan. Bolehkah dibaca Zaidun? Pak pertanyaannya. In Zaidan ro'aituhu fa'akrimhu. Pertanyaannya, bolehkah dibaca Zaidun? Tidak boleh. Kenapa? Karena ada in. Yang mana kalau ada in berarti tidak mungkin dia menjadi mubtada. Pasti ada fi'il. Kan kemarin kan boleh diropa, boleh dinasob. Kan dia bisa diirob. Kalau dia ropa berarti mubtada. Nah ini ada in. In ini adalah alat yang khusus masuk pada siapa? Fi'il. Tidak mungkin. Pasti ada fi'ilnya di situ. Artinya kalau pasti ada fi'il berarti dia dinasob. Paham? Ini, masya Allah. Demikian pula contoh wahala Zaidan akrom tahu sama hala tidak pernah masuk pada isim. Ya, jadi kalau antum lihat isim setelahnya dinasab maka pasti mansub di fiil mahdzub wujuba. Mansub dengan fiil yang dihilangkan secara wajib. Jelas ya, kekauli syair seperti perkataan penyair. La tajza'i in munfisan alatuhu. Faida halat tu fa'inda dalika fazza'i. Man dia? In munfisan. Dinasab selama in. Ini bagi istighol enggak? Iya, karena setelahnya ahlak tuhu. Tersibukan dengan apa itu? Domir. Yang kembali ke? Munfisan. Jelas ini. Terpenuhi bab istighol. Terpenuhi bab istighol. Ingat, dobitnya itu. Harus dia sudah masuk padanya domir atau pada isim yang ada padanya domir. Kalau tidak ada, tidak masuk bab istighol. Tidak bisa masuk bab istighol. Wa amma wujubur rafi, itu wajib dinasab. Wa amma wujubur rafi, adapun wajib dirafa. Lawannya, fa fi ma idza taqaddama 'alal ismi adatun khosatun bidukhuli 'alal jumlatil ismiyah. Lawannya, kalau maka pada apa yang ada alat yang khusus masuk pada jumlah ismiyah taqaddama 'alal ismi. Mendahului apa? Isim. Lawannya, kalau tadi kan ada alat yang khusus masuk pada fi'il, maka pasti apa? Nasab. Sekarang kalau ada alat yang khusus masuk pada apa? Isim, maka pasti di ropa. Tidak boleh nasab. Tidak boleh antum apa? Nasab. Karena kalau antum nasab, berarti mengharuskan alat itu bisa terletak setelahnya fi'il. Paham gak ini? Nah ini tidak boleh. Pelanggaran. Kan seperti idah al-fuja'iyah. Idah al-fuja'iyah tidak pernah masuk kecuali pada apa? Isim saja. Tidak akan pernah. Kalau antum dapat fi'il setelahnya, maka itu idah yang dorfiyah. Maka idah yang dorfiyah. Jelas ini? Ini jelas. Iya? Masya Allah. Kokolika seperti perkataan antum. Korajtu fa'idha zaidun yadribuhu amrun. Jelas kalau ini wajib baca Zaidun. Paham ya? Tidak boleh dibaca apa? Zaidan. Fahadala juzu fihin nasbu. Ini tidak boleh padanya nasab. Li'annahu yaktadi takdirul fi'il. Karena kalau di nasab berarti mengharuskan ada takdirnya fi'il. Wa idal puja'iyah la tanukulu illa ala jumlah fi ismiyah. Sementara idal puja'iyah tidak akan pernah masuk kecuali pada apa jumlah apa? Ismiyah. Jelas ini? Masya Allah. Faedah penting dari penulis. Pokoknya kutu nada paling rinci. Kalau bahasa. Wa ammal ladhi yastawiyani fihi. Adapun yang sama padanya. Maksudnya sejajar. Bisa nasab, bisa rofa, sejajar. Tidak ada yang lebih rojih. Iya. Fadobituhu maka ketentuannya. Ayat taqaddama 'alal ism atif. Ada atif. Huruf atof mendahului isim itu. Masbukun bijumlah fi'liyah. Yang mana sebelum huruf atof itu diawali oleh jumlah apa? Fi'liyah. Mukhbarin biha an ismin qoblaha. Yang dikhobarkan dengannya tentang isim sebelumnya. Artinya ini jumlah fi'liyah ini adalah merupakan mukhbar yang dikhobarkan dengan isim yang sebelumnya. Lihat dulu contohnya. Kakaulika, baru kita kembali ke situ. Karena agak sulit dipahami ini, kalau tidak dipahami, lihat contohnya. Zaidun qoma abuhu wa amron akromtu. Ada isim masuk? Ada atof sebelumnya? Sebelum amr. Ada. Apakah sebelum atom itu ada jumlah fi'liyah? Ada. Koma abu. Apakah koma abu ini adalah mukhbar? Khobar dari isim sebelumnya? Iya. Karena Zaidun adalah apa? Mubtada. Koma abu adalah khobar. Itu lebih lah. Mukhbar anhu. Mukhbar biha. An ismin. Qobla. Dikhobarkan tentangnya. Dikhobarkan dengannya. Tentang isim yang sebelumnya. Artinya itu jumlah fi'liyah. Fi mahali rafi'il khobar. Paham gak ini? Fi mahali rafi'il khobar. Ini dia. Wadali kali anda Zaidun komabu. Demikian itu karena Zaid komabu jumlah kubra. Datu wajah ini. Dia jumlah besar dinamakan. Karena setiap mubtada yang khobarnya berupa jumlah namanya jumlah kubra. Kalau ada mubtada khobarnya mufrad namanya jumlah sughra. Paham? Saya ulang kepada ini. Zaidun qaimu jumlah apa ini? Sughra. Paham ini? Tak kalau bilang Zaidun koma abu jumlah apa? Kubro. Mungkin dia tersemia. Anu kata Zaidun abuhu maridu. Zaidun abuhu maridu. Jumlah apa ini? Kubro. Pokoknya kalau khobarnya berupa jumlah namanya jumlah apa? Kubro. Kenapa dibilang jumlah kubro? Belum bilang. Datu wajahai. Itu alasannya sebenarnya. Karena dia memiliki dua sisi. Kenapa dua sisi? Karena kalau kita lihat dari sebelumnya dia khobar. Tapi kalau kita lihat dia juga dia fi'il fa'il atau mubtada khobar lagi. Paham? Misalnya tadi kan kita bilang ini. Zaidun abuhu maridun. Kalau kita lihat di Zaid pandangan satu sisi Zaid abuhu maridun apa? Khobar. Tapi kalau kita lihat dia nih abuhu apa irobnya? Mubtada. Zaid maridun khobar. Paham? Berarti dia sisi sini dia juga mubtada khobar. Itu lebih bilang dua jumlah yang memiliki berapa sisi? Dua sisi. Disebutkan jumlah yang punya dua sisi namanya jumlah apa? Kubro. Jelas ini. Jumlah kubro. Wa ma'ana qawli kubro arti ucapanku kubro annaha jumlah fi dinniha jumlah. Dia adalah jumlah di dalam kandungan jumlah itu adalah dia apa? Jumlah. Paham gak? Jumlah di dalamnya ada apa? Jumlah. Betul gak ya? Kan dia bilang tadi, misalnya gini lah. Zaidun koma abu. Filian. Zaidun koma abu. Mana khobar? Koma abu. Berupa apa? Jumlah. Dalam jumlah ini ada jumlah. Betul. Ya kan? Dalam jumlah, Zaidun koma abu. Ada lagi jumlah. Koma abu. Tahu tak? Dalam jumlah terdapat apa? Jumlah. Kan Zaidun koma abu jumlah mubtada khobar. Tapi dalam jumlah mubtada khobar ini ada jumlah. Yang jumlahnya nanti bisa fi'il fa'il, bisa juga mubtada khobar lagi. Jelas itu jumlah kubro. Wa ma'ana qawli dhatu wajhai. Makna ucapanku miliki dua sisi. Anna ismiyatu sadri. Maksudnya dia ismiyah awalnya. Kalau kita lihat Zaidun koma abuhu, lihat dari awalnya apa? Jumlah apa? Ismiyah. Wa fi'liyatul ajuz. Dan fi'liyah ujungnya jumlah keduanya. Lihat Zaidun koma abuhu, lihat dari Zaid jumlah apa? Ismiyah. Tapi kalau antum lihat koma Zaid koma abu fi'liyah. Paham gak itu? Itu lebih bilang dua sisinya. Ismiyah fi'liyah. Bisa juga fi'liyah ismiyah. Bisa juga apa ismiyah? Ismiyah. Ya fi'liyah tul ajuz. Fi'liyah ujungnya. Ajuz ujungnya. Fa'in ro'ayta sodraha. Kalau antum memperhatikan awalnya. Rofa'ta amrod. Ini kita masuk ke amrod. Kalau antum lihat di awal. Berarti antum rofa' siapa? Amr. Amrnya. Kenapa? Wakunta koda atopta jumlatan ismiyatan ala jumlatin ismiyatin. Kalau antum rofa berarti antum atopkan jumlah ismiyah ke jumlah apa? Ismiyah kan gini. Zaidun koma abu. Wa amron akrom. Wa amron akrom tuhu. Kalau antum baca Zaidun koma abu. Wa amrun akrom tuhu. Berarti antum atopkan apa? Jumlah ismiyah ke jumlah ismiyah. Paham gak? Karena Zaidun dari awalnya kan jumlah apa? isinya. Jelas ini. Antum roka. Iya. Terus kata beliau rahimahullah taala, wa in ra'aita ajzaha. Kalau antum perhatikan ajuznya, ujung keduanya, nasab tahu antum nasab dia. Wakun tak pada atok ke jumlah fi'liyah kan ala jumlah fi'liyah. Kalau antum nasab berarti antum telah atokkan jumlah fi'liyah kepada jumlah apa? Fi'liyah. Maksudnya antum atokkan amron itu ke koma abu. Karena amron kalau di nasab berarti ada apa? Kalau antum nasab berarti ada apa depannya? Ada fi'il. Berarti antum atokkan jumlah fi'liyah gimana? Fi'liyah. Sama. Fal munasabah hasinah. Maka kecocokan terjadi. Fikilat takdiru ini pada dua takdir itu fastawal wajhan. Maka dengan alasan itu samalah dua sisi itu. Paham? Samalah dua sisi itu. Jelas ya? Wa ammal ladhi yatarajjahu fihi raqu. Adapun yang lebih roji padanya di roka. Fama adadan, maka pada yang selain itu. Selain itu semua ada lewat itu. Kan ada lewat. Ada yang lebih roji di naso. Ada yang wajib di naso. Ada yang lebih roji di ada yang wajib di ropa. Sekarang keempat, lebih roji di ropa. Pada selain itu lewat. Contoh kakolika Zaidun Dorotum. Iya kan? Zaidun Dorotum. Kan jumlah yang wajib lebih rojib baca rupa kalau dibilang Zaidun Idribun. Kalau lihat tolak. Itu lebih rojib baca apa? Zaidan. Paham? Kalau ini bukan tolak. Bukan tolak. Dorotum. Boleh Zaidun, boleh juga dibaca apa? Zaidan. Tapi lebih rojib? Lebih rojib? Zaidun. Kalau Allah Ta'ala Jannatu adamin yadukulunaha. Pada ini bab istiqol ini. Istiqol, karena ya 20 nah ada apa? Ada domir, kembali kemana? Ke jannat, iya kan? Jalan ini. Tapi kenapa dia baca jannatin? Jannatin? Boleh. Iya, tapi dia baca jannatu itu menunjukkan dia lebih roji. Makanya ajma'ati sab'ah ala rukiha. Sepakat kurok sab'ah untuk meropaknya. Wakuri asyadat dan dibaca secara syad dan sesuai dengan kaidah yang berjalan binasbi dengan dibaca apa? Nasab. Jannah dibaca nasab berarti gimana membacanya? Nah, jannata, masya Allah, ya? Jannata Ahmad, isim apa dulu itu Ahmad? Jannah, jamak taksir atau isim mutanna? Coba Ahmad, jannah isim apa Ahmad? Kan isim banyak, Mak. Ayo lambat. Mak. Ayo, mubar. Ayo. Hah? Jama? Jama mana salim. Jama mana salim dinasab dengan apa, Mak? Ayo lambat. Mubar. Apa? Dinasob dengan apa? Ai lambat. Buang. Aku tiram di sana. Itu orang injak. Nah, zaman asal di nasab dengan? Ya. Dengan ya. Alhamdulillah. Di nasab dengan ya, Pak Eda. Siapa bilang? Siapa bisikkan? Hanif. Iya. Kasro, bahamah. Jannata. Jannati. Itu kalau dinasa, pambar. Ingat itu. Caranya bisa pakai kitab kudur kalau itu darinya. Sepakat mereka baca nasa. Wa innama yatarajjahu rok. Wa innama yatarajjahu rok'u. Fidalika li'anahul aslu. Dia ada lagi lebih roji di rofa dalam masalah itu karena di asalnya. Ya, kan asalnya memang di awal kalimat itu ada orang buta. Ada, itu asalnya. Wala merojin li goiri. Tidak ada yang merojikan selainnya. Maka itu asalnya. Ya, asalnya. Wala isaminu qawlu ta'ala. Bukan darinya firman Allah Ta'ala. Bukan dalam bab tanazzul. Bukan dalam bab istighal. Wa kulla syai'in fa'aluhu fi zubur. Kenapa? Lianna takbira taslitil fi'li ala maqablahu innama yakunu ala hasabil ma'nal murad. Karena mentakbirkan taslit beramalnya fi'il kepada apa yang sebelumnya itu sesuai dengan makna yang diinginkan. Bisa dilihat juga makna. Maknanya cocok enggak? Paham kan? Mengamalkan amil fi'il kepada apa yang sebelumnya itu sesuai dengan makna yang diinginkan. Misalnya antum bilang Zaidan dorohtuhu, berarti memang antum inginkan pukul Zaid. Maknanya paham? Zaidan dorohtu aku, Zaidan dorohtu aku. Antum tidak pukul Zaid, tapi antum ingin menghinakan Zaid, itu makna yang diinginkan. Jadi sekarang apa contoh ini tepat maknanya? Walaisal makna, bukan maknanya di sini. Huna di sini annahum fa'alu kulla syai'in fi zubur. Bahwasanya mereka telah melakukan segala sesuatu di zubur, bukan? Karena mereka tak melakukan semuanya. Apa yang diturunkan oleh Allah dalam zubur, mereka tidak melakukan seluruhnya. Ada yang masih ada dari mereka. Sebagaimana umat Islam, ada yang tidak melakukan apa yang ada dalam Al-Quran. Paham gak ini? Jadi kalau langsung takdirkan langsung, berarti takdirnya fa'alu kulla syai'in fi zuburi. Mereka telah melakukan segala sesuatu yang ada dalam zubur. Bukan itu maknanya. Mereka kalau dari nyatanya, enggak. Maknanya enggak cocok berarti. Iya, enggak cocok. Hatta yasihat taslitu ala maqobla. Sehingga katanya, sah, bisa diamalkan kepada apa yang sebelumnya. Enggak bisa, enggak cocok. Karena maknanya tak seperti itu. Maknanya, walaisal makna huna, bukan maknanya di sini. Annahum fa'alu kulla syai'in fi zubur. Bahwasanya mereka melakukan segala sesuatu yang ada dalam zubur. Tidak begitu. Ya, sehingga bisa diamalkan pada apa yang sebelumnya. Innamal makna, tidak lain maknanya. Wa kullu maf'ulin lahu tabitu fi zubur. Setiap yang dilakukan oleh mereka itu tertulis di zubur. Pemahaman, bukan setiap yang mereka lakukan itu, bukan semua yang ada di zubur mereka lakukan, bukan. Dan maknanya semua yang mereka perbuat tertulis di zubur. Zubur di sini maksudnya berarti lauh mahfuz. Tertulis dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak ini? Dipahami? Itu maknanya berarti tidak ada takdir fi'il fa'alu di awalnya. Nah, apa? Takdir ini bentuk pengabaran bahwa kullu syai'in, segala sesuatu fa'alu, fa'alu na'af. Na'af. Dan kalau antum sudah katakan na'af, tidak mungkin beramal kepada apa? Na'af tidak bisa beramal kepada sebelumnya. Fa'alu na'af. Kenapa kita tahu na'af? Karena dia adalah jumlah terletak dalam nakiro. Berarti artinya segala sesuatu yang mereka lakukan di zubur. Ada dalam zubur. Bukan mereka melakukan segala sesuatu yang ada dalam zubur. Paham gak ini? Nah itu dalam bab istighol kalau begitu. Ini bukan, tidak termasuk karena maknanya dan contoh. Wahuwa mukhalifun lidzalikal makna. Dan ini berbeda dengan makna yang pertama tadi. Farokuhuna wajib. Maka ropa di sini wajib. La roji, tidak roji. Wajib ropa, kenapa? Karena maknanya tidak cocok kalau ini dinasab. Jelas ya? Wal fi'lul muta'akhiru sifatul ismi. Fi'il yang diakhirkan itu adalah na'at untuk ismi. Iya kan? Iya kan? Kenapa na'at? Tadi tepat kaidahnya. Karena dia adalah jumlah terletak dalam nakira. Fala yasihu lahu an ya'mala fi. Ketika dia jadi na'at, maka tidak sah untuk beramal pada sebelumnya. Karena itu sudah jadi kaidah. Sebagaimana mudhofun ilai tidak bisa beramal pada mudhof, sama na'at tidak bisa beramal pada manfutnya. Jelas ini? Nah itu dia. Walaysa minhu aidho, bukan juga darinya. Azaidun duhi babi. Azaidun duhi babi li adami tidawihin nasbah. ma'al jawazi tasli, karena dia tidak bisa mengharuskan nasab, padahal boleh saja dia diamalkan pada Zaid. Iya kan? Boleh beramal pada Zaid di duit, Bang? Boleh enggak? Boleh enggak diamalkan pada Zaid? Boleh, boleh untuk katakan azuhi ba Zaid. Boleh enggak? Boleh atau tidak? Boleh enggak dia beramal pada Zaid? Ditaslim pada Zaid. Boleh enggak dibilang azuhi ba Zaid? Boleh? Boleh, enggak ada masalah. Karena hamzah istifham boleh masuk pada istilah yang il, boleh juga padanya i. Boleh kan? Tapi yang masalah dia tidak dinasab. Kan kita mau kalau bagi istighol itu dia dinasab. Ini kenapa tidak boleh nasab? Karena duri pada yang tidak fi majhul tidak butuh yang dinasab. Dia butuh yang dirompas sebagai apa? Naibun tak. Paham kan? Jadi walaupun bisa diamalkan padanya, tapi kalau tidak bisa, tidak dinasab, juga percuma. Karena syarat kita dalam bab istighol ada isim di depan, mansub. Nah, kalau marfu sudah di luar daripada pembahasan kita. Maka di mutamimah lebih singkat. Karena yang penting ada mansub, sudah istighol. Ada mansub, langsung apa? Istighol. Kalau antum lihat tidak mansub, selesai. Bukan bab istighol. Bukan bab apa? Istighol. Jelas kan? Ini, masya Allah. Kemudian selesai. Masih lama. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala aslu babun fit tanazuh. Bab terkait dengan tanazuh. Nah ini istighol, tanazuh ini bermasalah. Ya, istighol kemudian tanazuh, ini apa? Masalah. Nah, ini lagi tanazuh. Yang tentang bab ini kita sudah lewati berapa kali ini? Ini kali keberapa ini? Kedua. Insyaallah lebih paham. Ya juzu bina. Boleh pada contoh. Darabani wa darabtu Zaidan. Darabani wa darabtu Zaidan imanul awal. Boleh untuk amalkan yang pertama. Kan ada dua amil ini. Ada darabah, ada darab, darabtu. Langsung sebenarnya dari contoh ini kita tahu hakikat tanazuh. Kemarin kan hakikat apa? Istighol. Ada isim mansub di depan. Sekarang kita juga akan tahu hakikat tanazuh. Tanazuh itu apa? Yaitu ada dua amil di depan atau lebih. Di belakangnya ada satu ma'mul atau lebih. Ya, berapa amil ini? Dorobani wa dorobtu Zaidah. Berapa amil? Berapa amil? Dua. Mana amil pertama? Mana amil kedua? Paham? Mana ma'mulnya? Zaidah. Kata belum boleh antum amalkan yang pertama. Berarti antum baca apa Zaidun? Zaidun. Karena dorobani butuh? Pak. Boleh antum amalkan yang pertama. Waktarahul kufiyun. Ini dipilih oleh orang-orang apa? Kufah. Jelas ini. Alasan mereka lah, karena dia yang pertama. Kan orang Kufah kan beramal selalu kias. Iya kan? Sesuai kenyataan, sesuai kias, dia yang pertama. Yang pertama, ya beramal daripada yang kedua. Terus yang kedua bagaimana? Kata mereka, fayut marukisani kullu ma yahtaju. Maka dikasih domir pada yang kedua, semua yang dia butuhkan. Artinya, kalau dia butuh domir rupa, kasih atau tidak? Kasih. Kalau dia butuh domir nasab, kasih. Kalau dia butuh domir jan, pokoknya kasih semua yang dia butuhkan. Paham kan? Ini nanti akan melanggar. Kan gini. Mana kita kesenjata? Nanti besok taruh di sini ya. Ini sudah ada laksinya, alhamdulillah. Banyak kita punya spidol tuh. Ingat, nanti saya bawa satu kotak. Nah. Sudah. Ya alasan. Cari lagi pemahaman di hani. Ya? Jangan. Iya. Dan sekarang kan contoh dorobani. Dorobani wa? Dorob tuh Zaid. Ini Zaid, boleh untuk baca apa? Kita kasih darah dulu sedikit. Zaid, Zaid. Zaid ini bisa untuk amalkan yang pertama itu amin. Berarti untuk baca apa? Zaid. Yang kedua untuk kasih apa? Yang kedua untuk kasih apa? Antum kasih domir, seluruh domir yang dia butuhkan. Atau kalau dia butuh domir lompat nanti, kasih. Kalau dia butuh domir naso, kasih. Kalau dia butuh domir jer, kasih. Sekarang dia butuh domir apa? Butuh domir apa? Naso. Kan sudah ada baiknya. Berarti kasih dia, dorok tumbuh. Paham maksudnya? Kasih. Jadi dorok, dorok tumbuh. Tapi pertanyaannya, ini hukum bagaimana? Zaid. Setelahnya atau sebelumnya? Setelah. Hah? Boleh gak? Boleh. Hah? Sementara kemarin ibu bertala Ibrahim Maroku. Tidak boleh kan ibu bertala Roku Ibrahim. Kan tidak boleh mubar. Kemarin ibu bertala. Iya kan? Ibu bertala Roku Rabbu Ibrahim. Ini tak boleh, makanya wajib diakhirkan ini. Ini kenapa boleh mubar? Ini masalah ini. Hah? Karena tak boleh kembali domir kepada di belakang lapan dan mahalnya. Kalau ini Zaid, di mana mahalnya? Mahalnya kan di sini Zaid. Cuma lapaknya di belakang kan, mahalnya di mana? Di depannya. Kan pahingnya dorobani. Berarti dia di sini posisinya. Nah, boleh kembalinya domir yang di belakang lapaknya. Kalau kedudukannya di mana? Di depannya. Paham gak ini? Ini termasuk yang boleh. Makanya dikasih walaupun dia ngasuh. Paham bukan? Hah? Demikian pula kalau dia butuh rompak. Kasih. Kasih. Misalnya contoh apa kalau butuh rompak? Hah? Kalau dia butuh apa? Rompak. Misalnya? Misalnya, antum katakan, ya? Dorobah. Wah, ya. Akroma. Zain. Iya. Misalnya untuk kata ambil dorotku balik dorotku wakroma Zaid supaya nampak kalau Zaid sebentar tak terlalu nampak tak terlalu kelihatan jadikan dua supaya dia kelihatan karena sebentar kalau satu saja akan jadi domir mustatir percuma kita tak bisa gambarkan ini coba lihat dorotku wakroma Zaidan kalau untuk amalkan yang pertama itu bilang apa Zaid. Hah? Zaid? Zaidain. Iya kan? Masuk dengan tanda apa, Ahmad? Iya. Ya, karena dia jamak muannas. Oh, isim mutsanna. Bagus, sangat sedikit. Zaidain. Kami ini. Terus akroma butuh apa? Butuh roh? Ropa. Kasih atau tidak? Kasih. Kita kasih dia apa? Berupa dom? Domir. Domir apa? Hanya. Dorobtu wa akroma Zaidaini. Alif kembali ke mana? Zaidain. Bisa enggak ini? Bisa. Bisa. Kenapa? Karena mahalnya di depannya, bukan di belakang. Lafadznya itu di belakang. Makanya kasih yang dia butuhkan. Dan juga mula kalau dia butuh majrur. Kalau dia butuh apa? Majrur. Kasih. Misalnya anggaplah antum ganti di sini akroma dengan marortu. Paham? Ya? Dorotu wa marotu Zaidain. Paham? Zaidain maf'ulnya dorotu. Marotu butuh apa? Majrur. Butuh maf'ul tapi harus di jer. Pasti. Anu katakan bihima. Dorotu wa marotu bihima Zaidain. Paham kan? Hima kembali ke mana? Zaidain. Boleh? Boleh? Boleh. Karena asalnya di mana lafadznya? Di depan. Mahalnya kedudukannya. Jelas ini? Boleh, makanya kasih semua kalau ada pelanggaran. Paham ini? Kata Ibnu Hisham, fayunmati tani kullu ma yahtaju. Maka didomirkan pada yang kedua semua yang dia butuhkan. Tahu semua yang dia butuhkan? Roba kasih, nasab kasih, jar kasih, jazm? Tidak ada domir jazm. Kan domir cuma ada domir roba, domir nasab dan domir jar. Jelas ini? Bagaimana? Selesai. Amin tani. Artani atau ke ikmalul awal. Boleh antum amalkan yang pertama alitani. Maksudnya boleh antum amalkan yang kedua. Boleh. Waqtarahul basriyun. Dan ini dipilih oleh orang Basra. Kenapa? Karena dia yang paling dekat. Kalau tadi alasan kupa karena dia yang pertama. Iya. Dan yang kedua bilang karena dia yang paling dekat. Paham tak? Iya tak? Paham tak ini? Hah? Iya kan? Ah, dan ini sesuai dengan dalil syar'i. Dalil syar'i kalau aku belajar kuadur fikiyah, begitulah kaidahnya. Siapa yang paling pertama, itu berhak. Man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu biha. Siapa yang duluan mendapatkan perkara yang mubah, dia yang paling berhak. Paham mubah, Ahmad? Iya? Misalnya jatuh mangga itu depan apa? Antum lari langsung depan selangkah, sudah antum paling berhak. Nah, paham mubar, gak usah rebut. Nanti ditindih sampai. Iya, jelas ini. Tapi orang Basra bilang, enggak. Yang di dekatnya, karena ya kalau ada mangga sebelah, tetangga mana yang belum berhak mendapat buah nih kalau jatuh? Tetangga setelahnya atau yang paling dekat? Sama begitu di kaidahnya, sama semua. Makanya kita tidak berbicara itu. Intinya boleh beramal pertama, boleh yang kedua. Tapi yang dikasihnya ini yang masalah. Kalau antum amalkan yang pertama, kasih yang kedua semua yang dia butuhkan. Iya kan? Kasih. Terus fayud marfil awal marfu'uhu faqat. Masya Allah. Dikasih domir yang pertama marfu'nya saja. Adapun mansub majrur tidak dikasih. Pahamin? Kenapa? Karena pelanggaran nanti bahaya. Gini lah. Iya. Kita sudah selesai misalnya sih. Kita katakan misalnya, ya, doroba dulu supaya dia butuh maku. Doroba wa akroma, ya. Akroma Zaid. Doroba wa akroma Zaid. Sekarang kita amalkan pendapatnya orang Basra. Antum baca apa ini Zaid? Hah? Apa? Zaid. Dibaca roh? Roh. Jangan Zaid supaya nampak dia pertama sebentar. Ya? Zaidan. Mudana supaya nampak. Karena kalau mufrad, ya, mufrad itu nanti domir mustatir, tidak terlalu nampak kalau dijelaskan. Sekarang doroba wakroma Zaidan. Paham gak? Ini Zaidan siapa berapa? Kita amalkan yang keberapa ini? Yang kedua. Ciri-ciri kalau saya amalkan yang kedua, karena saya kasih domir yang kedua. Karena kalau saya amalkan yang pertama pasti yang kedua saya kasih domir. Ini kan ada domir saya kasih. Berarti saya amalkan keberapa ini? Kedua pasti. Karena kalau tidak saya pasti kasih domir. Dibangin, jelaskan. Paham ini? Nah ini contoh pertama. Contoh kedua, dorobtu wa akroma, ya, Zaidan. Contoh ketiga, marutu wa akroma, Zaidan. Tiga contoh. Marutu wa akroma Zaidan. Zaidan itu berapa semua ini? Fa'il. Fa'il yang keberapa? Yang kedua. Saya pertanyaannya, apakah boleh kita kasih domir yang pertama? Amin. Kata penulis, apa kata Ibnu Hisham? Faid marfil awal marfu'uhu faqat. Dikasih domir pada yang pertama marfu'nya saja. Maksudnya domir rofa saja. Kalau domir nasab, enggak. Paham guys? Sekarang kita mulai dari yang majrur. Coba lihat. Kalau saya bilang marartu bihima wa akrama Zaidan. Paham guys? Ya? Wa akrama Zaidan. Terserah aku mau jadikan masuk semuanya ini. Terserah. Tapi tinggal tambah akramtu. Paham kan? Yang jelas antum amalkan yang kedua. Kalau antum bilang begini, bihima, hima kembali ke mana? Kembali ke mana? Zaidan. Kan begitu? Iya. Kembali ke setelahnya. Lafaz, kedudukannya di mana? Setelahnya juga. Boleh gak? Boleh gak? Enggak boleh. Paham? Makanya enggak dikasih. Karena enggak boleh. Jelasin. Paham kan? Sekarang lagi. Dorotu wa kroma Zaidan. Kalau antum bilang dorotu huma. Wa kroma Zaidan. Huma kembali kemana? Zaidan. Berarti domir kembali kemana? Setelahnya. Secara lafaz dan secara mahal. Boleh? Tidak. Boleh? Tidak. Enggak boleh. Amin. Doroba wa kroma Zaidan. Yang beramal yang mana? Yang beramal yang mana? Yang kedua. Yang pertama kasih domir. Kalau antum kasih domir berarti domir alif. Doroba wa kroma Zaidan. Tahu, tahu kan? Begitu, boleh nih? Iya kan boleh? Begitu kan? Kalimatnya, Doroba wa kroma Zaidan, begitu? Iya kan dia butuh marfu. Domir rofa ya alif kubal untuk kembali ke ini Zaidan. Dua. Paham tuh. Dia kan butuh domir apa? Rofa. Domir rofa untuk ini mati adalah alif kalau dua. Kalau banyak ya bau. Kan begitu. Iya. Tak kasih. Ini alif kembali kemana? Zaidan. Kembali kemana? Zaidan. Yang setelahnya lapan dan mahalnya. Kenapa ini boleh? Dua tidak boleh? Sudah ada rupanya? Nah, alasannya antum harus tahu apa pengertian maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu adalah isim mansub fadlah. Isim mansub dia fadlah, pelengkap kalimat, bukan pokok kalimat. Paham gak ini? Bukan pokok kalimat. Kalau kita kasih dia, itu kan hanya fadlah. Berarti tidak ada darurat. Makanya ketika masuk, tidak boleh kasih, karena tidak ada darurat. Kan itu hanya apa dia? Fadlah, pelengkap saja. Berarti daripada kita melanggar, lebih dari kasih. Kan itu juga bukan kebutuhan pokoknya. Sama juga ketika dia masuk. Iya kan? Ketika majrur, fadlah. Apalagi ketika masuk, juga apa? Fadlah. Ketika marfu, kenapa kita kasih? Karena umdah, pokok kalimat, darurat. Kalau tidak dikasih, mati dia hebat. Darurat, namanya fi'il harus ada apa? Fa'ilnya. Makanya dikasih walaupun tidak boleh. Asalnya tidak boleh, tapi darurat mubah. Apa kaidahnya mubah? Ad-darurat itu tubihul madurat. Darurat itu membolehkan yang tidak boleh. Paham darurat, paham bedanya mubah? Satunya fa'il harus ada. Kalau ada fi'il pasti ada apa? Fa'il. Kan begitu. Si yang lainnya maf'ul atau majrur? Majrur. Enggak apa-apa enggak dikasih. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Jelas atau belum? Hah? Mubah? Buat? Butuhan ini? Iya, enggak apa-apa. Berajak tadi sama. Iya. Paham dulu ini, paham dulu. Nah, alhamdulillah. Nah, contoh. Jahami walam azful akhillaa. Siapa yang diamalkan ini? Kalau dibaca ala akhillaa, itu yang jadi syahidnya. Kan dua amin ini, jahami dan lam azful. Al akhillaa, kan dia nasur. Siapa yang diamalkan? Hah? Yang diamalkan yang berapa? Dua. Yang kedua. Karena kalau diamalkan pertama, pasti dia kasih apa? Dia yang pasti kasih domir, terus yang kedua pasti dari baca mal maku. Kan jawab ini butuh makulum di. Butuh pak takin tangen. Maka dia baca al-akil-la'a. Diamalkan yang kedua. Tapi pertanyaannya, kenapa dia tak kasih domir yang pertama? Dia kasih atau tidak? Dia kasih domir mustaqir. Kan tak kelihatan. Tadi kan saya contohkan selalu dua supaya nampak kelihatan itu alif. Ini dia kasih domir apa? Mustaqir kalau dia baca al-akil-la'a. Walaysa minuhu dan bukan darinya. Kafani walam atlub qalilun minal mal. Karena maknanya tidak cocok. Ini bukan ini, bukan dari bab tenazu. Cukup bagiku, saya tidak minta sedikit dari harta. Dia bilang, cukup bagiku, maksud cukup sedikit. Terus dia bilang, saya tidak mau sedikit dari harta. Berarti dia mau banyak, gimana caranya? Dia bilang cukup, tapi tidak mau sedikit. Contoh enggak maknanya? Kalau antum masukkan ke tanazu, begitu maksudnya. Begitu maknanya, akan bertentangan. Cukup bagiku, tapi saya tidak mau sedikit. Cukup bagiku, tapi saya tidak mau sedikit. Tahu enggak? Kalau tanazu begitu maknanya. Makanya ini karena maknanya tidak cocok, maka ini bukan dari bab apa? Tanazu. Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Lip asalil makna, maka yang kata Ibn Hisham, karena rusak maknanya. Jelas ya? Itu tidak cocok, bukan darinya karena rusak maknanya. Alhamdulillah, insya Allah kita baca besok. Ini sabar ya, selesai tanazul sama istighol, selesai makan. Kita akan selesai dari kitab.